Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarauhu bitsamanin bakhsin darahim ma'dudah. Ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hati kepada Yusuf alaihissalam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendak menjadi pemimpin yang baik itu penuh dengan rintangan. Tidak menjadi orang yang sukses itu banyak cobaan. Tidak menjadi nabi juga banyak yang dicoba. Nabi Yusuf alaihi salam dicibir saudaranya, kemudian dibuang ke sumur. Habis dari sumur, bukan orang yang menjumpainya orang yang baik, malah dia dijual. Disinilah Allah menceritakan bahwasannya Nabi Yusuf alaihi salam dijual. Jadi kalau orang mau mendapatkan kebahagiaan, banyaklah bersabar dengan ujian atau fase-fase untuk mencapai kesuksesan itu. Lebih luas lagi jabaran yang kita angkat, bagaimana Nabi Yusuf dijual, bagaimana kok bisa harganya makin minim sekali dengan harga dihargai Nabi Yusuf, akan dipaparkan oleh Ustaz Zainal dengan Ustaz Ardiansah, Ustaz Fazrul Haq. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 20 dari surat Yusuf ini menyatakan wa kanu fihi minaz zahidin. Ada kata-kata zuhud. Walaupun diartikan di sini tidak tertarik hati, tapi sebenarnya zahid itu menjadi istilah khusus dalam kajian kesufian. Ada namanya zuhud. Zuhud berarti tidak tertarik kepada dunia. Maksud tidak tertarik pada dunia dalam ajaran Islam bukan berarti tidak memiliki harta dan menjadi orang miskin. Zuhud itu pengertiannya adalah harta boleh banyak tapi berada di tangan, iman tetap letaknya di dalam hati. Ini menjadi penting karena apa? Karena harta yang banyak itu kalau dapat dia pegang, dan kalau hilang dia lepaskan dari tangannya, dan hatinya tetap diselimuti dengan keyakinannya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq sebagai pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat penolong Al-Musta'an, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui, dan dia juga yakin bahwa hari kiamat itu adalah pasti, pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dari meraih kesuksesan dan mencapai kegagalan akan ditemukan jawabannya di surga ataukah di neraka. Jadi orang yang zuhud itu tidak harus miskin, dan orang zuhud itu dapat juga dikatakan sebagai orang yang kaya. Bahkan disebutkan kezuhudan Umar bin Abdul Aziz yang kaya raya pada masa kayanya lebih dimuliakan Allah daripada Abu Hurairah yang miskin papa. Karena apa? Karena Umar bin Abdul Aziz dengan kekayaannya dan meletakkan harta di tangannya dan iman di hatinya lebih mulia. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan harta. Sementara Abu Hurairah karena tidak memiliki harta, maka dia tidak ada godaan untuk mengolah atau diolah oleh harta tersebut. Orang yang beriman kepada Allah adalah hamba Allah yang setia. Orang Islam boleh jadi dia cinta dan menjadi hamba duit atau hamba harta. Inilah bedanya antara zuhud dan orang yang tidak zuhud, tidak terkait dengan harta ataupun uang yang ada di hadapannya. Ya, terima kasih Ustaz Safiar atas penyampaian yang di awal tadi berkenaan dengan proses dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana selanjut daripada nasib Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa setelah dia dikeluarkan dari sumur buta itu sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Yusuf diperjualbelikan dengan harga yang begitu murah. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang terjadi pada masa lampau, di mana mereka kalau ingin mendapatkan uang dengan cepat, maka mereka menjual budak-budak mereka, karena pada masa itu banyak sekali yang mereka perjualbelikan dari manusia, bukan hanya barang-barang, tetapi manusia itu pun mereka perjualbelikan. Jadi perbudakan, sistem perbudakan yang terjadi pada masa lampau, itulah yang kemudian ingin dihapuskan oleh Islam. Walaupun pernah mungkin di dalam, saya ingat di dalam sebuah diskusi antara seorang orientalis dengan Ahmad Didet mengatakan bahwa bagaimana mungkin Islam menghapuskan perbudakan sementara tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran mengharamkan perbudakan. Maka para ulama di antara Ahmad Didet ketika itu menjawab bahwa banyak sekali hukuman, sanksi hukuman itu dikedepankan adalah yang pertama sekali memerdekakan budak. Misalnya orang yang membunuh tidak sengaja misalnya, maka dia memerdekakan budak. Begitu juga orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka dia juga memerdekakan budak. Orang yang menyalahi sumpahnya juga pertama sekali memerdekakan budak. Ini semuanya menunjukkan bahwa Islam tidak menyetujui sistem perbudakan dan berupaya untuk menghapuskan perbudakan itu sendiri. Walaupun ya, sistem perbudakan itu tidak disebutkan haram hukumnya di dalam Al-Quran secara eksplisit. Nah, inilah yang dapat kita fahami banyak teori-teori hukum atau prinsip-prinsip hukum di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi secara ma'nawiyah dapat ditangkap bahwa hukumnya demikian adanya. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu yang telah mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka, dan kita hanya tinggal membaca dan mencoba untuk memahami apa yang mereka telah jelaskan kepada mereka. Singkatnya, bahwa Islam menentang perbudakan dan setiap bentuk perbudakan manusia itu adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi. Kita melihat saat sekarang ini terjadi perbudakan-perbudakan di abad modern. Bagaimana seorang diperjualbelikan walaupun dengan harga-harga yang mahal, sebenarnya jiwa manusia itu tidak dapat dihargakan dengan harta apapun. Ya, kemuliaan seorang hamba itu tidak dapat diperjualbelikan dengan harga-harga material yang ada di muka bumi ini, karena kemuliaan seorang manusia itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia seorang muslim. Bahkan di antara isi pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada adalah bahwa harta, kehormatan dan darah umat Islam itu terpelihara dan dijaga dan dijamin oleh agama ini. Mungkin itu tambahannya. Iya, memang kita melihat dari ayat ini, yaitu ketika Nabi Yusuf mendapatkan godaan dengan Allah berfirman wasyarauhu bitsamanin bakhsin, ini adalah hal yang sangat menarik. Kenapa sampai di dalam ini Allah menceritakan bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam itu dijual dengan harga yang sangat murah. Tentunya ini adalah yang betul-betul cobaan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa tidak? Karena Nabi Yusuf akan berpikir ini akan terjadi yang lebih dahsyat lagi. Tentunya dengan pikiran yang begitu risau, dengan hati yang tidak tenang, tentunya ini adalah merupakan cobaan yang sangat dahsyat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ini adalah memang cobaan yang betul-betul terus-menerus yang dirasakan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kalau kita bandingkan, mungkin dengan kita akan mengatakan tidaklah lebih parah apa yang kita dapati dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang sebagaimana yang kita dengarkan dari firman-firman Allah dari surah Ayyusuf ini sampai kepada ayat yang 20. Makanya di sini perlulah kita mengambil cerita ini pelajaran yang sangat mendalam agar kita dapat lebih bersyukur dengan cobaan yang begitu masih amat sedikit dan ringan yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin kalau berat seperti yang apa yang kita lihat cerita dari firman Allah ini, mungkin kita tidak akan mampu memikulnya. Makanya untuk itulah perlunya kita berdoa sebagaimana yang telah disinggung pada pertemuan yang sebelumnya, dengan kita harus bersabar dengan mengucapkan dan mohon kepada Allah, wallahu musta'an. Gitu Ustaz Safiar. Ya, terima kasih atas segala pemasukan dari ayat yang kita angkat ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya orang yang sabar, yang dikatakan Ustadz Fadzrul Haq tadi, ini akan menjadikan kesuksesan, saadah di dunia dan saadah di akhirat. Maka para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini haruslah dilandasin dengan apa? Ketakwaan dan penuh pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah adanya usaha yang kita lakukan. Dalam artian, Nabi Yusuf alaihi salam dijual belikan, kan, tetapi dia tetap juga berpegang teguh dengan kesabaran dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang betul pasti akan betul datangnya, kalau yang salah pasti Allah akan tunjukkan kesalahannya. Kesalahan daripada saudara Nabi Yusuf alaihi salam akan muncul satu saat. Kemudian juga kebenaran Nabi Yusuf alaihi salam menjadikan dirinya menjadi pemimpin yang sejati. Apa yang telah kami utarakan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustadz Ardiansah, Ustadz Fadzrul dan Ustadz Zainal mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dua episode itu, Pak. Iya, jangan. Nyambung tadi yang terakhir. Yang sangat. Ngambil dia. Sampai izin.